Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ikhwani fiddin, para hadirin sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, di masa-masa wabah yang masih melanda, Allah masih memudahkan kita untuk bisa melaksanakan beberapa ibadah besar. Ibadah yang banyak dari kaum muslimin telah melalaikannya, yakni talabul ilmi syar'i wa mujalasatu ilm, yakni belajar ilmu syar'i, mencari dan kita bermajlis ilmu. Sungguh nikmat yang besar, dan kita bersyukur kepada para penguasa kita yang telah mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan di masjid-masjid. Demikian pula kepada panitia yang telah mengupayakan pula terselenggaranya acara ini. Semoga menjadi kebaikan di atas kebaikan yang bisa diterima dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan kali ini, kita sedikit mengambil beberapa poin-poin pokok dari sebuah risalah yang sangat penting, yakni nasihati li ahli sunnah, yang disampaikan oleh beliau al-imam al-muhaddis, imam Diyar Yamaniyah, Fadilatul Syekh al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Di mana beliau menyampaikan nasihat ini diarahkan kepada ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang menisbahkan diri-diri mereka mengikuti sunnah al jamaah dan mau bersatu dengan pemahaman para sahabat Nabi. Beliau membawakan nasihat ini dikala mulai muncul adanya pemikiran-pemikiran, penyimpangan-penyimpangan akidah, yang mana tidaklah orang-orang yang menyimpang melainkan pasti ada pengikut. Likulli saqitin laqit, setiap saqit orang sesuatu yang jatuh, laqit ada yang memungut. Naam barakallahu fikum. Sehingga beliau terdorong untuk memberikan nasihat. Dan sebab munculnya pemikiran-pemikiran yang tersebut terus beredar karena terjadinya khilaf di kalangan ahli sunnah. Perselisihan yang menjadikan barakatul ilm hilang. Beliau di sini membawakan di antara sebab-sebab khilaf dan bagaimana nanti barakallahu fikum jalan untuk kita selamat dari khilaf tersebut. Beliau menyatakan atau membawakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau menyatakan inna syaitana qad aisa ayya'buduhul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrisi bainahum. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang sholat di jaziratul Arab kembali ibadah kepada syaitan, berbuat syirik. Ahlussunnah dari awal ngaji sudah benci kepada syirik. Tahu ini membatalkan seluruh amalan, menjadikan kekal di neraka. Kalau syirik saya sudah enggak mau. Apakah syaitan berhenti menggoda mereka? Tidak. Walakin fit tahrisi bainahum, akan tetapi memecah belah di antara mereka. Maka barakallahu fikum. Dan beliau meriwayatkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al khilafu syarr, khilaf itu jelek, khilaf itu jelek, khilaf yang menjadikan hati muslimin berpecah belah. Ucapan ini beliau ucapkan sababul wurudnya, indama shala Utsman bi Mina bin Nasi arba'an, tatkala beliau melaksanakan haji bersama sahabat Utsman ibn Affan yang tatkala ketika itu menjadi khalifah. Beliau sholat di Mina ketika haji, maka ada tarwiyah di Mina ataupun mabit di Mina, di mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada di Mina di kala manasik adalah sholatnya dikosor, yang ruba'iyah menjadi dua rakaat dua rakaat. Khilaf terjadi di antara para ulama, apakah ini karena safar atau karena manasik. Maka sahabat Utsman ibn Affan, beliau tatkala mengimami manusia ketika sholat di Mina, beliau empat rakaat. Karena salah satu sebagian fuqaha menyatakan dua rakaat itu bagi musafir, adapun bukan musafir tidak. Sementara Utsman ibn Affan memiliki keluarga di Makkah, merasa dirinya bukan musafir, sehingga sholatnya empat rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud berpendapat, bukan, ini adalah manasik, harusnya dua rakaat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sholatnya dua rakaat. Terjadi khilaf di antara mereka. Maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan, wal khilafu syarr, khilaf menyelisih tuntunan itu jelek. Di antara manusia dalam keadaan khalifah Utsman ibn Affan mengimami mereka. Maka fastarja Abdullah, maka beliau Abdullah bin Mas'ud pun kembali kepada berpegang kepada sunnah khulafa ar-rasyidin. Summa qal, kemudian menjawab, mengatakan, shalaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni fastarja Abdullah. Abdullah bin Mas'ud pertama menegur Utsman bin Affan, ingin menasehati. Maka beliau mengatakan, aku telah sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mina dua rakaat, bersama Abu Bakar dua rakaat, bersama Umar dua rakaat. Maka dikatakan kepada Utsman, ala sholaita rakaatain, tidakkah engkau sholat dua rakaat? Na barakallahu fikum. Ini Abdullah bin Mas'ud menasehati Utsman bin Affan yang ketika itu sholat empat rakaat. Namun karena beliau radhiyallahu anhu ketika itu menjadi khalifah, dan ini khilafnya afham, maka mereka menghindari yang namanya khilaf, tetap sholat di belakang Utsman walaupun empat rakaat. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebab khilaf yang pertama dari kisah ini adanya afham, perbedaan sisi pandang memahami nas. Lalu sunnah sepakat, kembali kepada Quran dan sunnah. Yang kedua, sebab khilaf yang muncul karena menyepelekan sunnah, walaupun itu kelihatan ringan. Beliau membawakan tentang kisah yang dibawakan dari Al-Barra ibn Azib. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf, yang ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu saffa min nahiyatin ila nahiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa menyela-nyela saf dari ujung sampai ujung, diperiksa sama beliau. Yamsahu sudurana wa manakibana, beliau mengusap dada-dada kami dan pundak-pundak kami. Wayakul, dalam keadaan beliau mengucapkan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, janganlah kalian berselisih di dalam saf, karena akan menjadikan berselisih hati-hati kalian. Ini barakallahu fikum. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tatkala melihat ada seorang sahabat yang dadanya agak menonjol, beliau dengan keras mengatakan, "La tasawwuna sufufakum aw la yukhallifanallahu baina qulubikum." Aw kama qala. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam meluruskan saf-saf kalian, atau sungguh Allah akan memperselisihkan hati-hati kalian. Sebab khilaf yang kedua, seorang menyepelekan mengamalkan sunnah. Sebab khilaf munculnya karena seorang menyepelekan mengamalkan sunnah. Dan yang ketiga, beliau membawakan di sini beberapa riwayat yang menjadi sebab khilaf, diantaranya adalah perselisihan, pertikaian yang sifatnya pribadi. Fulan dengan fulan bertikai, menjadi khilaf dan hilangnya barokah, bahkan ilmu terangkat. Beliau membawakan sebuah kisah diangkatnya ilm tentang ta'yin Lailatul Qadar. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Maka beliau membawakan kisah tentang terangkatnya pengetahuan tentang ta'yin Lailatul Qadar. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liukhbirana Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada para sahabat untuk memberitahukan tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulan, maka ternyata bertikai fulan dengan fulan di masjid. Hingga akhirnya farufi'at, maka diangkatlah pengetahuan ilmu tersebut. Hilanglah yang namanya barokah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar, fatalaha fulanun wa fulan farufi'at." Maka aku keluar kepada kalian untuk memberitahukan kapan sesungguhnya Lailatul Qadar. Ternyata fulan dan fulan bertikai satu dengan yang lainnya, talaha ay adu mulut. Farufi'at, maka diangkatlah pengetahuan tersebut. Wa asa an yakuna khairul lakum, maka semoga ini menjadi kebaikan bagi kalian. Fal tamisuha fitasi'ah wasabi'ah wal khamisah, maka upayakanlah untuk kalian mencari Lailatul Qadar di malam yang ke-9, 29, yang ke-7, 27, ataupun yang ke-5, yakni 25. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebab-sebab diantara asbab yang menjadikan munculnya khilaf diantara muslimin dan terangkatnya ilmu yang merupakan barokah dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya. Kemudian beliau membawakan diantara sebab runcingnya khilaf-khilaf yang ada, yang sesungguhnya awal mulanya adalah khilaf yang ringan. Sebagaimana kisah tatkala terjadi perang Siffik Jamal dan juga yang lainnya, awal mulanya perbedaan pandangan, skala prioritas. Mana yang harus diselesaikan, ataukah kisos mencari pembunuh Utsman, ataukah khilafah harus berbaiat kepada Ali? Terjadi khilaf sisi pandang. Namun munculnya khilaf dan membesar karena adanya pihak-pihak yang memanfaatkan, bahasa kita memancing di air keruh. Siapa beliau mengatakan, "Antum ta'lamuna ya ala sunnah." Kalian mengetahui bahwa ahlus sunnah, "Anna ada'akum yusammituna bikum," bahwasanya musuh-musuh kalian selalu mengintai kalian. Mereka menunggu kapan saat yang tepat, memanfaatkan kesempatan untuk merusak ahlus sunnah. "Anna ada'al islami ma yuhabuna illa iyakum," dan sesungguhnya musuh-musuh Islam, mereka tidaklah merasa takut kecuali dengan sebab kalian. "Fahum yahrusuna ala tashtiti syamlikum biayi wasilah," dan mereka sangat berantusias untuk memecah belah kekuatan kalian, persatuan kalian dengan cara apapun. Maka innal wajib ala alis sunnah, maka sesungguhnya yang wajib atas alus sunnah, ayyakunu muhayyi'ina lihalli masyakilil alam kulliha. Maka hendaknya mereka selalu mempersiapkan diri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pelik yang terjadi di alam ini seluruhnya. Fahum ahlu lidhalik, karena sesungguhnya alus sunnah itu orang yang membidangi tentang permasalahan tersebut. Sehingga perselisihan bukanlah sifat ahlus sunnah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwasannya yang namanya ujian itu pasti ada. Menimpanya kepada semua orang walaupun dia itu beriman. Hanya saja ujiannya bermacam-macam. Nah, dan diantara sebab-sebab khilaf tadi dibawakan beliau tiga diantaranya. Yang pertama, karena adanya khilaf afham. Yang kedua, barakallahu fikum, karena adanya kurang dalam pengamalan sunnah. Yang ketiga, karena adanya pertikaian pribadi. Ya. Sebetulnya dilihat pribadi ini. Namun emosional dan seterusnya tadi. Ini tadi. Ini semua awalnya bisa dipahami. Hanya saja akan menjadi berbahaya tatkala diambil oleh pihak ketiga. Musuh-musuh Islam ataupun ahlus sunnah. Yang mereka yakhrusun ala tashtiti syamlikum biayi wasilah. Mereka berantusias semangat untuk memecah belah barisan ahli sunnah dengan cara apapun. Maka yang wajib untuk kita mempersiapkan diri menyelesaikan segala masyakil yang ada. Karena yang namanya ahlus sunnah adalah orang yang memang membidangi permasalahan bersatu. Ahakku bihi, dan mereka orang yang paling pantas bersatu di atas sunnah. Fahumul ladzina atahumullahu fahma kitabillahi wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang diberikan oleh Allah pemahaman yang lurus tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala wajhi sahih, dengan pemahaman yang benar. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah, beliau menyatakan, inna ala sunnah ya'tabiruna aksarul alamil islami. Sesungguhnya ahlus sunnah ini menyatakan kebanyakan negeri-negeri islami, lakin tafarruqahum wa ikhtilafahum, akan tetapi muncul khilaf dan perpecahan di antara mereka. Ini dengan sebab jahlu ahli kulli sya'bin bi ahwalil akharin. Yani diantaranya karena bodohnya, tidak tahunya mereka setiap sya'ab, yani setiap individu dengan keadaan yang lainnya. Ja'alahum yadubuna fi mujtama'at, menjadikan mereka akhirnya ini orang-orang yang tercela di masyarakatnya. Ini na'udzubillah min dalik. Artinya di sini kadangkala orang kepen ngaji, lah pol-pole ya mesti khilaf. Pol-pole khilaf. Demikian. Lah ini yang harus kita hindari yang seperti ini. Apa sebab itu? Karena tadi kemungkinan salah pemahaman, tidak mau dikembalikan. Yang kedua, kurangnya fulan dalam mengamalkan sunnah, sekedar berlabel. Yang penting saya ahlus sunnah. Atau yang ketiga, karena barakallahu fikum adanya apa? Khilaf pribadi. Atau justru kalau sudah masuk yang keempat, lah ini berat. Nah, ini berat. Rasulullah SAW alafiyah. Sehingga dari sini, meringkas waktu yang ada, maka beliau mengatakan, ilajul ikhtilafin nasyi baina ahli sunnah al mu'asirin. Maka bagaimana mengobati perselisihan yang muncul di antara ahlus sunnah kontemporer? Bagaimana itu? Beliau menyatakan, innal ikhtilafan nasyi baina ahli sunnati yazulu nabi idnillah bi umur. Beliau menyatakan, sesungguhnya perselisihan yang muncul di antara ahlus sunnah akan hilang dengan izin Allah dengan sebab beberapa perkara. Yang pertama, tahkimul kitab was sunnah. Mau mengembalikan kepada hukum Al-Quran dan sunnah. Masing-masing punya dalil, Quran, sunnah. Yang benar mana? Ini dalilnya panjang, banyak. Sudah dipahami insya Allah. Tapi sekarang masing-masing punya dalil. Kalau begitu yang kedua, minhas su'al ahlil ilmi min ahli sunnah. Bertanya kepada ahlul ilm. Namun beliau batasi min ahli sunnah. Dari kalangan ahlu as-sunnah. Saya juga sudah bertanya kepada ahlinya. Ahlu sunnah bukan. Ahlu sunnah bukan. Ya, ahlinya bukan ahlu sunnah. Ya terus akan membawa pada pemikiran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Kemudian, ini beliau mengingatkan di sini tentang bertanya kepada ini, kata beliau, lakin akan tetapi ba'd talabatil ilm, sebagian orang-orang yang belajar, para pelajar ilmu agama, radhiya bima indahu minal ilm, mereka ridho mencukupkan apa yang dia ilmui saja. Pokoknya saya sudah tahu, saya sudah paham. Kenapa tidak bertanya kepada ahlul ilm? Pokoknya saya sudah paham. Diputuskan pribadi. Asbaha yujadilu bihi kullaman yukhalifu. Akhirnya jadilah dia akan membantah semua orang yang menyelidik dia. Dibantah. Nah ini, hada sababun min asbabil furqah wal ikhtilaf. Maka ini salah satu sebab dari sebab-sebab perpecahan dan ikhtilaf. Kalau sudah masuk pada perdebatan, apalagi sekarang, kadang kita kaget. Orang tipikalnya pendiam. Orang tipikalnya masalah pasif. Tiba-tiba muncul karena ternyata dunia maya begitu menggoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya ikhwan. Beliau mengingatkan kepada kita sebuah hadis dari Nabi sallallahu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya. Rasulullah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah menyimpang atau sesat suatu kaum setelah dia berada di atas petunjuk, di atas hidayah, sudah di atas ahli sunnah, kok terus menyimpang? Apa sebabnya? Illa utul jadal. Kecuali karena Allah bukakan, Allah mudahkan baginya pintu-pintu perdebatan. Ini agama ini ittiba, bukan ajang perdebatan. Sehingga Imamul Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah beliau mengatakan bahwasanya iyyaka wal mira wal jadal. Jauhi oleh kalian mira, tukar pandangan. Bagaimana ra'yu antum, bagaimana ra'yu antum? Wal jadal ataupun berjidal, yakni ingin mempertahankan pendapat. Ini hati-hati karena agama ini tiba. Naam. Suma qara, kemudian Rasul membacakan ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala. Bal hum qaumun khasimun," mensifatkan mereka orang-orang yang kafir. "Tidaklah mereka membawakan kepadamu argumen-argumen illa jadala, kecuali akan menjadi ajang perdebatan." Sehingga para ulama, balhum qaumun qasimun, Allah mengatakan bahkan mereka orang-orang yang memang sifatnya pembantah. Diingat oleh kita, suatu ucapan. Loh, terus kalau kita tidak menerangkan, ini kan saya dalam rangka menerangkan. Naam. Yang tidak boleh itu berdebat. Jidal. Apa itu jidal? Nah, jidal itu orang kita tunjukkan ini al-haq begini. Oh enggak, tapi kan. Nah. Lagi, tapi kan disodolek, tapi kan. Nah, ini tadi. Orang yang biasa seperti itu dijuluki mujadil. Mujadil. Apa mujadil? Ditunjukkan al-haq, datang lagi. Lah kalau sudah mendapatkan tipikal orang seperti ini, kata para ulama, la tujadil sinfan. Jangan kau debat dua golongan. Apa itu? Rajulun a'ma yujadil. orang yang dia itu sesungguhnya tidak mengilmui, namun sangnya berdebat. Sang berdebat. Dia tidak mengilmui, namun memang berdebat. Dan itu yang mayoritas pendidikan kita diajak ke arah situ. Karena dibangun di atas ilmu kalam. Ilmu kalam, prinsip mereka yang pertama menerima berita tidak langsung yakin. Namun harus nazar, diteliti dulu. Setelah itu teliti, nilai-nilai debat. Setelah itu yakin. Nerima belum, saya yakinlah itu. Sampai dengan ainul yakin. Nah, naik. Setelah ainul yakin, hakul yakin. Nah, itulah ilmu kalam. Nah, sehingga mereka kan selalu memperdebatkan ilmu mereka. Nah, ini ilmu kalam. Merusaknya. Apa itu ilmu kalam? Seluruh ilmu yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu kalam. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini. Yang kedua, golongan kedua. Rajulun a'lam minka. Orang yang lebih pandai darimu. Mau saya debat. Fulan, ini katanya sudah ini. Mau saya debat lah. Antum mau debat. Dibantah. Antum tahu ini belum? Belum lah. Gimana mau debat? Sudah. Ikuti arahan yang hak. Ikuti arahan yang benar. Ini barakallahu fikum. Ini yang diarahkan para ulama. Sehingga bagaimana untuk mengobati ini semua? Yang ketiga, obat kata beliau, wan minha al-iqbalu ala talabil ilmi. Di antara obat untuk kita selamat dari khilaf adalah kita bersemangat untuk mencari ilmu, belajar. Kenapa demikian kata beliau? Fa idza nadharta ila qusurik. Maka apabila engkau melihat tentang kurangnya engkau dalam belajar ilmu, bal ila annaka lasta bisyain ila janibil ulama almutaqaddimin, bahkan kalau engkau melihat pada dirimu, engkau akan dapatkan engkau tidak ada apa-apanya dibanding mereka para ulama yang telah terdahulu seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, di mana mereka dalam keadaan apapun selalu menyibukkan diri dengan ilmu. Kita masih ingat tatkala barakallahu fikum para ulama selalu dikeluhkan, ini sudah memang hari-harimu enggak ada kecuali ngurus itu. Kalau ngurus itu, kapan kau akan belajar? Kapan kau akan menulis? Kapan kau akan terus demikian? Ambil arahan para ulama, sudah ikuti. Nah, ini barakallahu fikum. Wa minha, dan diantaranya, anadhur fi ikhtilafi sahabah, faman ba'dahum minal ulama al-mubarrizin. Yani untuk kita meninjau, melihat bagaimana khilaf di kalangan para sahabat dan para ulama setelah mereka, yang ulama-ulama tersohor dan terkemuka, yang mana mereka apa? Ternyata mereka di atas satu prinsip, yaitu apa? Melaksanakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berbicara dengan sesuatu yang kalian tidak mengilmui. Nah, apa kata para ulama? Ketika terjadi khilaf, janganlah berbicara kecuali yang mengilmui, yang mengetahui hakikat permasalahan, yang mengetahui tentang intisari permasalahan. Kenapa? Kalau semua orang bicara, akhirnya akan berlebih-lebihan. Ranah jarh wa ta'dil itu tidak semua aib dibicarakan. Nah, tidak semua aib dibicarakan. Kalau justru semua aib dibicarakan, akhirnya tidak ada nilai dalam jarh wa ta'dil. Dilihat, oh ini jarh akron, ini sentimental. Akhirnya tidak ada nilai. Yang tidak tahu, nah ini barakallahu fikum. Orang yang berilmu saja. Ila ghairi dzalika min al-adillatil mabsuutah, sampai yang lainnya. Ini barakallahu fikum. Ayat-ayat yang lain yang beliau bawa nadin. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ini yang pertama atau yang ketiga untuk kita melihat khilaf para sahabat dan yang terjadi di antara para ulama setelah mereka. Apa mereka prinsipnya? La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah sekali-kali berbicara sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. serahkan kepada orang yang mengilmui. Lah ini sudah. Kita sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Dan terakhir kata beliau, di antara obat daripada khilaf adalah an-nadhar ila ahwalil mujtamil islami wa ma tuhidu bihi minal akhtar, yakni untuk kita lebih melihat, lebih perhatian kepada keadaan masyarakat Islam kita. Masyarakat Islam kita, apa yang mereka paling butuhkan? Naam. Dan apa yang bisa muncul dari mereka kalau kita selalu menyibukkan diri dengan ini? Naam, artinya sudah kita serahkan kepada ahlinya. Apa yang menjadi arahan mereka, kita ikuti. Naam, sehingga dari sini jangan sampai mereka berpaling dari tauhid. Beliau menyatakan, fa innaka idza nadarta ilal mujtama'il islami, maka sesungguhnya apabila engkau melihat kepada masyarakat islami, maka barakallahu fikum syaghalta an akhika alladhi yukhalifuka, maka engkau akan terlalaikan dari saudaramu yang menyelisihimu, yang terus menyelisihimu, fi fahmika, baik dalam pemahaman, wa qadamtal ahma fal aham, maka engkau akan memperhatikan mana yang lebih urgen, yang lebih urgen. Nabi SAW tatkala mengutus kepada Mu'ad ibn Jabal, Mu'ad ibn Jabal ke negeri Yaman, beliau menyatakan, awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, muttafaqun alaih. Maka beliau berpesan untuk kalian, apa, untuk engkau menjadikan awal dakwahmu menyeru mereka kepada tauhid, syahadat la ilaha illallah, dan penegakan Muhammad Rasulullah. Ini banyak diantara masyarakat kita, bahkan mungkin sebagian ikhwah saja belum paham tentang tauhid. Nah, belum paham tentang tauhid, sehingga di sini ikhwani fillah rahiman rukmullah, sesungguhnya ini nasihat yang sangat bagus. Hanya saja karena keterbatasan waktu, kita hanya meringkas poin-poinnya. Yang mana ringkasannya, di antara sebab khilaf yang disebutkan beliau, yang pertama karena adanya perbedaan paham. Yang kedua, karena kurangnya mengamalkan tuntunan. Yang ketiga, adanya pertikaian yang sifatnya pribadi. Yang keempat, ini yang parah, disambar kesempatan-kesempatan tersebut oleh musuh-musuh sunnah. Bagaimana mengobatinya? Yang pertama, selalu berhukum dengan Al-Quran dan sunnah. Masing-masing punya dalil. Yang kedua, bertanya kepada ahlul ilmi dari kalangan ahlu as-sunnah. Bertanya. Yang ketiga adalah barakallahu fikum, untuk kita selalu tolabul ilmi. Di masa-masa seperti, waduh ini gimana kita, segala pembatasannya, sudah belajar yang dimampui. Yang dimampui tentunya orang yang selalu mengajak pada ilmu. Yang keempat adalah melihat bagaimana khilaf itu telah terjadi dari masa sahabat. Bagaimana sikap mereka, bagaimana mauqif mereka, yaitu la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tidaklah berbicara kecuali orang yang punya ilmu. Naam. Sudah. Tidaklah berbicara, insyaallah dipahami, berbicara kecuali orang yang punya ilmu. Yang keempat atau yang terakhir kata beliau, melihat masyarakat kita. Masyarakat kita, kira-kira apa yang lebih manfaat untuk mereka. Nah ini ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, ini beliau mengarahkan kepada kita demikian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Dan tentunya ada benarnya datang semata-mata dari Allah ta'ala, kekeliruan dari kami pribadi. Maka mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan atau keterkelinciran ucapan dan pembacaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diberikan taubat sebelum mati kita. Dan semoga Allah senantiasa melembutkan hati-hati kita untuk tunduk kepada al-haq. Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tetap kokoh di atas tuntunan yang al-haq ini. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang mati di atas husnul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.